الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Ringkasnya dari apa yang beliau sebutkan kemarin, dari poin-poin bentuk ibadah, beliau menyebutkan al-istighatsah. Istighatsah talabul ghaus 'inda syada'id, meminta pertolongan ketika genting. Isti'anah talabul i'anah, meminta bantuan. Kemudian al-luju ilallah subhanahu wa ta'ala la yakunu illa lillahi wahdah. Al-luju itu maknanya ar-rujuk, at-taubah, semakna bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dan seluruh jenis-jenis ketaatan wa jami' anwa'il ibadat minal khudu' wal qiyam, seluruh jenis-jenis ibadah dari sifat ketundukan dan perendahan diri serta berdiri dalam rangka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga semua bentuk ibadah. Rukuk, sujud, di sini beliau menyebutkan contoh-contoh ibadah ya. Kemudian ditekankan sama beliau, wa man fa'ala syai'an min dzalik, barang siapa yang melakukan sedikit saja dari hal-hal tersebut, maknanya dari poin-poin yang beliau sebutkan, rukuk, sujud, al-luju ilallah, kemudian disandarkan al-luju ilal makhluk, kemudian isti'anah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, hayyin, baik dia hidup au mayyitin, atau dia mati, au jamadin, atau benda mati, au ghairihi, faqad asyraka fil ibadah, atau yang selainnya, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Kemudian beliau menyebutkan wasara man tuf'al lahu hadhil umur ilahan li'abidihi, dan orang yang diperlakukan padanya perkara-perkara ini untuk dia, dilakukan perkara ini untuknya, soro ilahan, dia menjadi ilah. Wa soro man tuf'al lahu hadhil umur ilahan, orang yang diperlakukan padanya tindakan-tindakan seperti ini, soro ilahan, dia menjadi ilah. Li'abidihi, bagi penyembahnya. Sawa'un kana malakan au nabiyan au waliyan au syajaron, baik yang diperlakukan ini tadi adalah malaikat atau nabi atau wali, au syajaron atau pohon, au qabron atau kuburan, au jinniyan atau jin, au hayyan au mayitan, baik orang hidup atau orang mati. Wa saral abidu bihadzal ibadah, dan orang yang menyembah dengan peribadatan ini, au bi ayyi naw'in minha, atau dengan jenis ibadah apapun dari jenis-jenis ibadah, abidan lil lidzalikal makhluk, musyrikan billah, dia disebut orang yang menyembah makhluk tadi serta menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa sara wa in aqarra billahi wa 'abadahu fa inna iqraral musyrikin billah wa taqarrubahum ilaihi lam yukhrijahum 'anil syirki wa in aqarra billahi wa 'abadahu, meskipun dia mengikrarkan menetapkan adanya Allah, wa 'abadahu, dan menyembahnya. Meskipun dia menetapkan adanya Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa inna iqraral musyrikin billahi wa taqarrubahum ilahi lam yukhrijhum 'anil syirki. Sesungguhnya pengikraran kaum musyrikin kepada Allah, penetapan kaum musyrikin kepada Allah, dan taqarrubnya mereka kepada Allah, lam yukhrijhum 'anil syirki, tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Luar biasa bahasanya Imam As-Sunani ya. Beliau menekankan ya, orang yang memalingkan ibadah tadi, jenis-jenis ibadah seperti sujud, tawaf, dan yang segala macam tadi, nazar, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menyembahnya tadi, memalingkan ibadah tadi, disebut apa? Abidun lil makhluk, penyembah makhluk tadi. Dia dinyatakan musyrik billah. Wa in aqarra billahi wa 'abadahu, meskipun dia menetapkan adanya Allah dan menyembah Allah. Maknanya dia memalingkan, misalkan nazar ya, nazar. Dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah. Namun dia juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dinyatakan musyrik. Penetapan dia akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya dia kepada Allah tidak mengeluarkan dia dari kesyirikan tadi. Jadi sampai kapan dia keluar, bisa keluar dari kesyirikan? Kalau dia betul-betul meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa an wujubi safki dima'ihim wa sabi dararihim wa akhdhi amwalihim ghanimatan. Masih atofnya tadi ya, mana takdirnya, walam yukhrijhum an wujubi safki dima'ihim, dan tidak mengeluarkan mereka dari kewajiban untuk memerangi mereka. Safki dima' itu maknanya memerangi, menumpahkan darah artinya. Wasabi dararihim, dan menawan budak-budak mereka, atau darori, tawanan ya, budak. Dan menawan tawanan-tawanan mereka. Wa akhdhi amwalihim, dan mengambil harta mereka. Fa Allah taala aghna syuraka'i 'ani syirki. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tidak dibutuhkan atau tidak membutuhkan syuraka an syirki, dari suatu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap sekutu-sekutu dari suatu kesyirikan. Wala la yaqbalu amalan syuraka fihi ghairuhu, atau syurika afan, syurika fihi ghairuhu, dan Allah tidak menerima amalan syurika yang disekutukan fihi pada amalan tadi, ghairuhu, selain dirinya. Wala yu'man bihi man abada ma'ahu ghairuhu, atau wala yu'min afan. Wala yu'min bihi man abada ma'ahu ghairahu, dan tidak dinyatakan beriman bihi kepada Allah man abada ma'ahu ghairahu, orang yang menyembah bersamaan Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dinyatakan beriman. Ringkasnya dari keterangan Imam Asy-Syaukani As-Sunani ini, intinya seorang insan kalau dia betul-betul mau menjadi muwahhid, keluar dari kesyirikan, dia harus meninggalkan seluruh ibadah. Sehingga kalau di zaman sekarang, ya benar sih Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum bihi musyrikun wa qalilun min ibadiyas syakur. Banyaklah yang kufur. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh As-Sunani ini berat sekali. Kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang antum lihat sendiri dari sekian banyak warga Indonesia ini tadi, orang yang murni betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala paling sedikit. Antum lihat kalau tahun-tahun liburan, musim-musim ziarah kubroh, ziarah di sana itu bukan semata-mata ziarah, cuman ziarah kubur, ya doa, minta doa, nyari berkah lah, dan berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian faslun, kata beliau, idza taqarrara indaka, kalau sudah menjadi baku padamu, sudah tetap di sisimu, annal musyrikin, bahwasannya kaum musyrikin, lam yanfa'hum al-iqraru billah ma isyrakihim fil ibadah, bahwasannya kaum musyrikin itu tidak memberikan manfaat bagi mereka pernyataan mereka pernyataan atau penetapan mereka akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ma'a isyrakihim fil ibadah, dibarengi penyekutuhan mereka dalam peribadatan. Itu tidak ada manfaat. Wala yughni anhum minallahi syai'an, dan tidak membuat mereka cukup, ya, sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim annahum yadurrun wa yanfa'un, dan bahwasannya ibadatahum, peribadatan kaum musyrikin, adalah i'tiqaduhum, keyakinan mereka, fihim, pada sesembahan-sesembahan tadi, annahum yadurrun wa yanfa'un, bahwasannya sesembahan-sesembahan tadi bisa memberikan madharat dan memberikan manfaat. Wa annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa, dan bahwasannya mereka kaum musyrikin ini bertaqarrub, mendekatkan diri kepada berhala-berhalanya atau sesembahan-sesembahan mereka tadi kepada, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Maknanya mereka bertaqarrub, menjadikan perantara berhala-berhalanya atau sesembahan-sesembahannya tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Lihat di sini bahasanya Imam As-Sunani, ada bahasa beliau menyebutkan i'tiqaduhum fihim. Ya, kenapa tidak ada manfaat, ya, penetapan kaum musyrikin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala namun mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan dan tidak membuat cukup bagi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala hal tersebut, dikarenakan pada mereka ada keyakinan bahwasannya sesembahan mereka itu yadurun wa yanfa'un, bisa memberikan madharat dan manfaat. Dan mereka jadikan sesembahan tadi, alihah tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wa annahum yashfa'una lahum indallahi taala. Dan bahwasannya mereka meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanaharu lahum annahair, sehingga mereka pun menyembelih sesembelihan-sembelihan untuk sembahan-sembahan tadi. Watafu bihim, dan mereka tawaf. Mengelilingi sembahan-sembahan tadi atau berhala tadi. Wa nadharu an-nuzur alaihim, mereka bernazar dengan sekian banyak nazar untuk sesembahan-sesembahan mereka. Wa qamu mutadallilin mutawadhi'in fi khidmatihim wa sajadu lahum, mereka pun melaksanakan tunduk, melaksanakan ketundukan dan kerendahan di dalam melayani mereka dan sujud terhadap mereka. Wa ma'a hadza kulli, dan bersamaan ini semua, fahum muqirruna lillahi birububiyyah wa annahul khaliq, bahwasanya mereka kaum musyrikin. Kita antum bayangkan ini penjelasan As-Sunan ini tadi, beliau menjelaskan musyrikin di zaman Rasul ya, sebagai gambaran. Fahum muqirruna lillahi birububiyyah wa annahul khaliq, bahwasanya mereka muqirrun menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya. Wa annahul khaliq, bahwasanya Allah adalah yang pencipta. Walakinnahum lamma asyraku fi ibadatihi, akan tetapi mereka kaum musyrikin itu tatkala menyekutukan Allah dalam peribadatannya, ja'alahum musyrikin, walam yu'tad bi iqrarihim hadza, maka tindakan tersebut menjadikan mereka menjadi orang musyrik. Walam ya'tad, atau ja'alah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alahum musyrikin, Allah menjadikan mereka sebagai orang musyrik. Walam ya'tad bi iqrarihim hadza, dan Allah tidak menganggap pengikraran mereka akan hal ini. Li'annahu nafahu fi'luhum, dikarenakan tindakan mereka itulah yang meniadakannya. Falam yanfa'hum al-iqraru bitauhidir rububiyah, sehingga pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memberikan manfaat kepada mereka. Famin sya'ni man aqarra lillahi ta'ala bitauhidir rububiyah ayyufridahu bitauhidil ibadah, maka termasuk kedudukan orang yang menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, agar dia mengesakan Allah dengan tauhidul ibadah. Fa idza lam yaf'al dzalika fal iqraru batilun, apabila dia tidak melakukan hal tersebut, maka pengikraran batil. Ini disebut apa kemarin? Ilzam tauhid al-uluhiyah bitauhid rububiyah. Mengilzam tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ya itulah kondisinya kaum musyrikin yang ada zaman dahulu. kondisinya mereka disimpulkan ya dari keterangan As-Sanani ini, ada dua unsur kesalahan kaum musyrikin. Yang pertama, i'tiqaduhum fihim annahum yadurun wa yanfa'un, bahwasannya mereka ini tadi, yang mereka sembah ini tadi, bisa memberikan madarat dan manfaat. Satu, keyakinan salah. Yang kedua, takorupnya mereka, mereka jadikan sesembahan ini tadi sebagai perantara. Jadi ada dua unsur yang menyebabkan mereka terjatuh pada kesyirikan. Ada unsur i'tiqad, kemudian ada unsur fi'il. Difahami? Itu tadi. Dan apa yang ada di zaman dahulu juga sama, sama sekarang. Mereka ketika mendatangi kuburan yang sudah dikeramatkan, hendaklah didatangi tadi, minta di situ, melainkan ada keyakinan kalau penghuni kuburan ini, pemilik kuburan ini, bisa memberikan manfaat atau madarat. Di antara madarat itu tadi ya, kalau tidak, mereka tidak sopan di situ, nanti kewalat, nanti sakit. Kemudian Al-Imam As-Sanani menegaskan, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala menetapkan rububiyah namun masih menyekutukan Allah dalam peribadatan tetap dinyatakan musyrik. Zaman sekarang banyak, kalau mau dikafirkan, misalnya mau dikafirkan, itu terlalu banyak orang mau dikafirkan. Ditanya, yang Anda usah jauh-jauh, antum misalkan ke kuburan yang ada di Palembang ini. Itu bukan orang Nasrani. Bukan orang komunis, muslim. Antum lihat batu yang anu itu, batu di kuburan tuh ngelimis. Kalah rahinya antum. Bener. Datang itu diusap. Itu yang dari Palembang, dari dusun segala macam. Antum pernah ngubur ke sabu kingking yang dia nih, sama abang ya, mana pernah ngubur ke situ? Melo iko anu Bobi itu kan, ada kan keturunan, ternyata keturunan sabu kingking, Bobi itu kan, ada Bobi yang maknya meninggal ya, balik ke Kaledon dulu, yang anak ngintip lah itu kan, oh, ngerami-rami ngubur tuh, anak masuk kan, anak jingok. Ya, lagi ada yang minta doa kan. Jadi ada juru kuncinya, sadana. Didoakan sama wak itu tadi di dalam itu. Bawa anak kecil datang mau malam, apa nazar. Sekarang seperti itu. Nah, kalau aku lulu apa, datang ke situ misalkan, kalau dapat gawian, nah ziarah ke kuburan kamu, Pak anu wak aja tuh gitu, kiai. Lulusnya dapat gawian ziarah. Yang parah itu kalau dia bernazar, misalkan kalau aku lulus kuburanmu kucor dan yang lainnya. Nah itu banyak di Palembang ini, masih banyak yang seperti itu. Jadi tugas kita menjelaskan ke masyarakat itu masih panjang. Walaupun di era istilahnya 2021 ini tadi, teknologi lah canggih, kata kita tidak mungkin, mustahil. Sudah juga, kita melihat para pejabat, para pejabat, ya. Ketika ada salah seorang wali, apa namanya, pencalonan gubernur dulu, ada ikhwan yang ikhwan kita jadi tim suksesnya, dia cerita sama anak, kecuali berdukun ustaz yang tidak anak lakukan. Pakai dukun, dipakai dukun. Malah dia cerita tuh ngalirkan air ke muara sungai. Di hulu sungai itu dialirkan air apa, air jambi itu kan. Supaya yang maki air tadi tertarik. Itu nak nyoblos. Aduh. Mana ada dak bagian. Inilah kondisinya di masyarakat tadi. Itu yang sifatnya di kota ya, di kampung, apalagi yang kampung-kampung jauh dari ilmu, Kalau dulu musim-musim togel masih togel deh, segala kuburan di dusun itu sampai entah nomor tuh daun-daun itu dia diusapkan kan itu kan di Terawang. Nah, bayanglah. Itu ya antum juga yang kita perjalanan ke Jawa Timur kemarin di Sunan Ampel kan rame ya. Sesak jalan, macet, bayanglah. Itu rame hari Ahad pagi. Yang di kota Gresik ya Maulana Malik Ibrahim itu baru sikok dua, apalagi kalau yang tempat-tempat yang mungkin lebih dikeramatkan lagi. Yang istilahnya itu daerah apa kuburan yang Gunung Kemukus ya. Kemukus yang lebih parah katanya, malah ada perzinahan di situ kan. Belum lagi yang ada kawan cerita kalau di pantai selatan itu sering didapati di pinggir pantai itu kepala kerbau terkapar di bawah laut, air laut itu kan. Nah, terlalu banyak kesyirikan di Indonesia ini tadi. Dan itu bukan dari Indonesia. Yang di Yaman juga sama. Syekh Muhammad Al-Imam itu punya buku Tahdzirul Muslimin minal ghulu fil kubur, kalau tidak salah lebih kurang seperti itu. Dia nyebutkan sekian banyak kuburan yang di Yaman. Banyak sekali. Seingat ana yang paling dikit itu di Aden. Walaupun ada juga di Aden itu. Yang paling banyak di wilayah utara. Di wilayah yang paling besar ya di wilayah Hadramaut. Itu kalau ziarah kuburnya di tanggal di bulan-bulan Syaban. Satu bulan Ramadan. Satu Syaban yang dikenal dengan ziarah kubur Qabrihud. Itu rame. Yang mimpinnya biasanya kalau mimpin ziarah kalau pas lagi acara itu ya Umar Hafid. Itu yang mimpinnya. Kuburannya agak di puncak. Jadi ada bukit batu kecil lah ada di puncak itu. Rame. Itu ada yang jualan jualan acara di perayaan ya. Acara tahunan. Sampai ada buku ditulis sama mereka Manasik Ziarah Qabrihud. Ada buku manasik. Tipis. Lebih kurang kayak ini lah. Karena sempat kebaca ada di salah satu masjid kampung. Manasik Ziarah Qabrihud. Di antaranya disebutkan sama mirip. Datang ke situ mandi dulu. Nanti tawaf 7 kali. Kemudian juga di Sa'dah. Sa'dah itu ada kuburan. Kuburan siapa? Pokoknya Al-Hadi lah dia tuh. Husain Al-Hadi itu siapa tuh? Pemimpin tokoh utamanya di wilayah Sa'dah. Dan itu kalau nak ziarah ke situ misalkan ada memanglah disediakan ada kambing. Ada kambing, jualan kambing, beli dulu kalau nak potong kambing di situ. Jadi ada salah seorang murid dari murid Syekh Muqbil namanya Abu Hammam Al-Baydhani. Dia buat buku tentang biografi Syekh Muqbil. Nah, di situ diselipkan tentang kondisi Yaman sebelum tersebarnya dakwah sunnah. Disebutkan di Sa'dah ada kuburan yang diagungkan. Dia penasaran masuklah ke situ. Jenguknya di kuburan itu ada orang berdoa, segala macam ritual ibadah. Juga ada muridnya Syekh Muqbil yang pernah pengalaman ke Iran. Pernah pengalaman ke Iran di suatu perjalanan ada bis haram. Naiklah dia penasaran kan. Nah, masuklah naiklah. Ternyata arah haram-haram ini ke kuburan Khomeini. Pas datang ke situ sok kuburan Ayatullah Khomeini di Iran. Diagungkan. Ternyata itu haramnya itu. Tanah haram maksudnya. Khomeini. Ada buku yang bagus judulnya Kuntu Kuburian. Itu dia ceritakan gimana kondisinya para penyembah kubur. kuntu kuburian. Kayaknya banyak ini PDF. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Dan banyak ya intinya kuburan ini tadi. Dan bukan di Indonesia, memang banyak di luar-luar negeri para penyembah kuburan itu memang banyak. Nah, kesyirikan itu menyebar. Dan ini tugas para penuntut ilmu untuk belajar serius dalam belajar tauhid. Tak cuman, dan mereka punya syubhat, ya, punya syubhat. Dan kalau seandainya seorang awam gitu tuh, didudukkan dengan syubhat tadi, bisa jadi kena syubhatnya tadi. Di antara syubhatnya tadi, mereka menyebutkan, ana mudznib, aku ini orang yang banyak dosa. Tidak mungkin aku bisa berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melalui perantara kan, mereka ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhat. Kita lanjutkan kemudian. Wa qad arafu dzalika wa hum fi tabaqatin nar. Dan sungguh mereka mengetahui hal tersebut. Tahu. Wahum fi tabaqatin nar, dan ketika itu mereka berada dalam tingkatan neraka. Faqalu, mereka mengatakan, Tallah, sungguh demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sungguh kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ngaku mereka, id nusawwikum birabbil alamin, dikarenakan kita menyetarakan kalian, menyamakan kalian dengan rabbil alamin. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang namanya syirik, definisi syirik secara umum ya, taswiyatul makhluk bil khaliq. Beliau berdalil dengan ayat ini, taswiyatul khaliq, makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan al khaliq, atau taswiyatul makhluk billah fima huwa min khasa'isillah. Ma'a annahum, dalam keadaan mereka itu, lam yusawwuhum bihi min kulli wajhin, tidak menyamakan Allah atau tidak menyamakan sesembahan mereka tadi bihi dengan Allah, min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Wala ja'aluhum khaliqin wala raziqin, mereka tidak menjadikan sesembahan-sesembahannya tadi khaliqin sebagai pencipta, wala raziqin sebagai pemberi rezeki, tidak ada. Intinya mereka tidak meyakini pencipta adalah walinya tadi atau pemberi rezeki, bukan. Lakinnahum alimu wahum fi qa'ri jahannam, akan tetapi mereka tahu dalam keadaan mereka dalam keraknya neraka, lembahnya neraka. An khalatahum al-iqrar bi dzarratin min dzarratil isyrak fi tauhidil ibadah, dalam keadaan mereka tahu ya. Mereka mengetahui dalam keadaan kondisi mereka dalam neraka. Mereka tahu bahwasannya mereka anna khaltahum, bahwasannya pencampur adukan mereka al-iqraro bizarroh min zarrati isyrak, dengan bahwasannya anna khaltahum al-iqraro, bahwasannya pencampur adukan mereka dengan mengikrarkan pencampur adukan mereka terhadap pengikraran mereka dengan salah satu zarroh itu kecil ya, sesuatu yang kecil dari bentuk-bentuk kesyirikan. Fi tauhidil ibadati, di dalam tauhid ibadah ini kaum musyrikin lah masuk neraka. Ketika mereka masuk neraka, mereka tahu dan mereka membenarkan bahwasannya sebab mereka masuk neraka tadi apa? Pencampur adukan mereka dengan cara apa? Dengan mengikrarkan bolehnya melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyarahum. Pengikraran mereka tersebut sayyarahum, yang merubah mereka menjadi musyrik. Kaman sawwa bainal asnam wa baina rabbil anam. Seperti orang yang menyamakan antara berhala dengan Rabbul Anam, Al-Anam manusia namanya, Al-Bashar. Antara orang yang menyamakan berhala dengan Rabbul Anam. Gimana Umdatul Ahkam itu judul kitabnya? Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam, gitu ya? Ya benar. Ya. Itu kan. Benar enggak? Itu coba lihat. Itu lah Umdatul Ahkamnya itu. Di atas itu. Itu kan. Itu nah. Benar. Umdatul Ahkam min kalami Sayyidil Anam. Khairul Anam. Itu. Al-Anam manusia. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Maknanya tidaklah mereka itu menyatakan beriman kepada Allah melainkan kenyataannya apa? Banyaklah yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ma yukirru aktsaruhum fi iqrarihi billahi wa bi annahu khalaqahum wa khalaqas samawati wal ard illa wa hum musyrikun bi ibadatil awthan. Maknanya ma yukir, kebanyakan mereka itu tidak mengikrarkan, ya, dalam pengikrarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, illah melainkan wahum musyrikun bi'ibadatil awthan. Melainkan mereka itu musyrik dengan cara menyembah berhala. Wallah ta'ala alam sab, ya, jelas ya. Intinya walaupun mereka menyatakan beriman, namun iman yang dimaksud adalah cuman semata-mata rububiyah. Wallahu ta'ala alam sab. Ada pembahasannya setelahnya itu beda, ya. Masalah riya'.